lagi mampu berdiri, masihkah ada teman yang akan datang menghampiri? Oh, di saat kita telah kehilangan arah, masih adakah kehangatan cinta yang menerangi jalanmu? Mungkin tiada lagi semua kehangatan yang pernah kita alami. Dalam jalan dunia ini tiada yang kekal abadi. Hilang.